Kisah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-13 ini didukung oleh para pelaku. Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Elias sebagai Ki Pandai Urat, Harry sebagai Bujang Bujur, Anis sebagai Misepi, Kasdu Dewa sebagai Tung Tunggal, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tuk Tunggal berkunjung ke tempat Ki Pandai Urat setelah mereka berpisah selama 12 tahun. Dalam pertemuan itu, Tuk Tunggal menceritakan kepada Ki Pandai Urat asal-usul Mak Rompang, siapa Mak Rompang itu yang sebenarnya. Dapat juga dia membunuh orang yang menyakiti hatinya. Iya, dia berhasil. Kapan kira-kira kejadian itu berlangsung, Tuk Tunggal? Kira-kira lebih dari 200 tahun yang lalu. Oh, 200 tahun yang lalu. Pantas kalau Mak Rompang itu menjadi tua renta. Dia persis seperti orang berumur 200 tahun. Atau mungkin juga Mak Rompang selalu kembali membalaskan dendamnya kepada siapa saja setiap 25 tahun sekali. Karena dia pernah menghilang selama 25 tahun setelah gagal dalam perkawinannya. Tapi apakah mungkin dia bisa bertahan hidup sampai sekarang? Ya, aku tidak tahu. Kalau saja dia mempunyai sebuah ilmu yang bisa memperpanjang umur, maka tentu dia akan tetap bisa hidup sampai sekarang. Tapi kalau dia sudah mati, mungkin saja yang datang ke desa kita 12 tahun yang lalu itu adalah arwahnya. Ya. Pendapatmu itu bisa aku terima. Mungkin saja dia mempunyai ilmu untuk memperpanjang umur. Atau arwah penasarannya yang gentayangan. Hanya yang aku ingin tahu, di mana sebenarnya tempat persembunyian manusia iblis itu? Kata orang, mungkin di hulu sungai Tembesi atau di puncak gunung Sumbing ini. Oh, kalau memang tempat persembunyiannya di puncak gunung Sumbing ini, itu sebabnya ketika kau datang tadi siang, muridku sudah menyambut kedatanganmu seperti itu. Kami tidak mau ada orang yang masuk ke tempat ini tanpa kami ketahui. Kalau memang manusia iblis itu berarti kalian bertetangga dengan dia. Nah, hati-hatilah. Ya, ya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa pada diri kami di sini. Semudah itu dia. Angin pukulannya sudah bisa menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitarnya. Pasti dia telah belajar ilmu dalam dari Kipandai Urat. Celakah. Pukulannya diarahkan ke kepadaku. Kenapa kamu menyerangku? Aku tidak suka orang mengintipku. Aku hanya sedang melihat kamu berlatih silat. Perlu bersembunyi di balik pohon seperti itu. Maaf kalau begitu. Pergilah. Aku tidak suka ditonton seperti tadi. Baiklah. Siapa namamu? Aku lupa. Baru kemarin saja sudah lupa. Maaf. Aku memang betul-betul lupa namamu. Kalau tidak salah, Nyisepi. Iya. Namamu Nyisepi. Tapi aneh ya. Namamu terdengarnya tidak seperti lazimnya nama orang-orang di daerah ini. Memang bukan. Karena kakekku, Ki Pandai Urat, berasal dari tanah seberang. Tanah seberang? Di mana itu? Kakekku berasal dari tanah Sunda. Tanah Sunda. Maaf. Aku tidak tahu di mana itu. Kamu tahu? Kata kakekku, tempatnya di seberang lautan. Kamu pernah ke sana? Sudahlah. Aku harus merebus air untuk kakekku. Cucu Ki Pandai Urat itu rupanya tidak suka kehadiranku di sini. Kamu bicara padaku? Tentu saja pada kamu. Kan tidak ada orang lain selain kamu dan aku di sini. Maaf kalau begitu. Rupanya dia sudah mau bicara denganku. Betul kan? Iya. Aku dan kakekku memang akan pulang besok pagi. Kalau begitu, ini buat. Aku harus panggil apa? Abang atau? Tapi rasanya lebih baik aku panggil abang, karena kamu pasti lebih tua dari aku. Rasanya memang begitu. Ini buat abang sebagai kenang-kenangan dariku, agar abang sewaktu-waktu mau kembali lagi kemari. Terima kasih. Bagus betul selendang ini. Aku tenun sendiri. Marah-marah dia memberikan sebuah selendang yang ditenunnya sendiri padaku. Perhatikan, sehari ini kau termenung terus. Tidak, kek. Jangan kau membohongi aku, Sepi. Pasti kau memikirkan murid tunggal itu, kan? Kakek, Sudahlah. Aku tahu. Aku tidak akan melarangmu. Tapi yang harus kamu ingat, bahwa kamu dan si bujang mucur itu mempunyai tugas berat di kemudian hari. Bahkan aku senang kalau kalian bisa bersatu menghadapi tugas berat ini. Tugas apa itu, Kek? Musuhmu adalah Mak Rompang. Iya, aku tahu. Dan musuh si bujang mucur pun adalah Mak Rompang. Bila saja kalian menggalang persatuan menghadapi Mak Rompang, aku yakin kalian akan dapat menghancurkan iblis itu. Jadi mulai sekarang berlatihlah yang tekun. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Bila tidak, maka kamu akan dihancurkan oleh musuhmu itu. Ingat, Nyi Sepi. Kedua orang tuamu dibunuh oleh burung-burung gagak suruhan Mak Rompang. Iya, Kek. Sama seperti kedua orang tua bujang mucur. Bapak dan emaknya juga dibunuh oleh burung-burung gagak suruhan Mak Rompang. Sana familinya habis semua. Betul begitu, Kek? Iya. Kalian punya riwayat hidup yang sama. Itu sebabnya aku suka kalau kalian bekerja sama menghancurkan musuh kalian itu. Tidak salah kalau aku suka pada dia. Lalu Tuk Tunggal itu siapa, Kek? Tuk Tunggal itu bukan kakeknya, tapi gurunya. Hanya sudah dianggap sebagai kakek oleh si bujang mucur. Kalau begitu, aku masih beruntung. Aku masih mempunyai kakek. Ya. Aku adalah kakekmu. Kau memang lebih beruntung. Dia tidak tahu kalau aku pun bukan kakeknya. Ini desa Sendang Karang. Kau masih ingat? Masih, Kek. Desa ini masih seperti dulu, Kek. Kau memperhatikan apa? Tanah lapang tempat aku bermain layangan dulu, Kek. Iya. Di situ dulu kau aku gendong dan aku bawa pergi ketika burung-burung kakak itu menyerang desa ini. Di situ dulu aku melihat bapakku dibantai oleh burung-burung jahanam itu. Aku sudah tidak sabar menunggu hari pembalasan itu, Kek. Aku ingin sekali menghancurkan manusia iblis pembunuh kedua orang tuaku. Tidak usah tergesa-gesa. Hari itu pasti tiba. Dan pada hari itu, kita akan menentukan nasib kita. Hancurkah kita, atau kita yang akan menghancurkannya? Iya, Kek. Lihat, gadis-gadis desa ini melirikmu karena kau gagah seperti bapakmu. Kalau saja adikku masih hidup, maka dia akan sebesar mereka itu, Kek. Ya, itulah hidup bujang mucur. Saat datang dan pergi itu silih berganti. Ada kalanya pergi dengan waktu yang lama. Ada kalanya pergi begitu cepat dari dunia fana ini. Dan kita tidak akan dapat menentangnya. Itu kudrat. Itu sudah merupakan ketentuan. Iya. Kau ingat kawan-kawan bapakmu semasa dia masih hidup? Kau ingat? Yang mana, Kek? Dua orang itu. Kau ingat? Iya. Yang satu bernama Kiseman dan yang seorang lagi bernama Pira. Betul. Memang itu nama-nama mereka. Tapi ingat, kau jangan mengaku anak bapakmu. Berbahaya. Apakah kedua orang itu berbahaya, Kek? Bukan. Tapi aku takut kalau ada mata-mata Mak Rompang di desa ini. Lalu bagaimana kalau kedua orang itu mengenaliku, Kes? Tidak mungkin. Setelah kau dewasa seperti sekarang ini, wajahmu sudah banyak berubah. Tapi, Kes, mereka sudah dekat. Eh, tunggu, Wira. Kalau tidak salah, ini Tuk Tunggal. Iya, Tuk Tunggal. Iya, Tuk Tunggal. Ingatan kalian masih bagus. Hei, Tuk Tunggal, kenapa berhenti di bawah pohon ini? Aku sedang beristirahat. Tidak tahan berjalan di panas terik matahari seperti ini. Kenapa Tuk Tunggal tidak ke rumahku saja? Biarlah. Terima kasih. Tapi aku akan melihat rumahku dulu. Wah, Tuk Tunggal. Rumah Tuk Tunggal sudah diobrak-abrik. Hah? Betul, Tuk. Rumah Tuk Tunggal sudah dihancurkan oleh seorang wanita muda yang bernama Rompang. Kenapa dia hancurkan? Ya, karena dia menuduh Tuk Tunggal melarikan cucunya. Hah? Siapa nama cucunya itu? Barda. Bukankah Barda anak Tarji? Betul, Tuk. Dia mengaku bahwa dia famili Tarji. Berarti kejadian itu sudah lama sekali. Iya, Tuk. Sudah lama sekali. Oh ya. Kemana Barda Tuk Tunggal bawa lari ketika itu? Ketika itu, aku membawa lari anak itu keluar desa. Tujuanku adalah Gunung Sumbing. Tapi belum sampai aku di perbatasan desa ini, anak itu sudah mati. Hah? Mati, Tuk? Iya. Karena terlampau banyak luka-luka di tubuhnya, anak itu kehabisan darah. Ini cucuku dari Lubuk Mentilin. Oh, rupanya Tuk Tunggal punya family juga di sana. Iya, ada. Tuk, hari semakin panas. Bagaimana kalau Tuk Tunggal berdua istirahat di rumahku? Aku dan juga seluruh warga desa akan sangat gembira karena Tuk Tunggal sudah kembali ke desa ini setelah sekian tahun menghilang. Iya, nanti aku mampir ke rumah kalian. Pergilah kalian duluan. Baik, Tuk. Aku dan Wira akan mengabarkan ke seluruh desa bahwa Tuk Tunggal sudah kembali ke desa ini. Permisi, Tuk. Permisi, Tuk. Iya. Kau dengar, Mujur. Mak Rumpang mencarimu kemari. Bahkan dia menghancurkan rumahku. Iya, Tuk. Desa ini tidak aman buat kita. Baik, Tuk. Dengan cepat Tuk Tunggal dan Bujang Mujur meninggalkan desa Sendang Karang karena mereka menganggap desa itu bukanlah desa yang aman untuk tempat mereka kunjungi. Sementara orang-orang desa tampak gembira dengan berita kedatangan Tuk Tunggal dan cucunya. Nah, saudara pendengar, betulkah desa itu tidak aman bagi mereka? Dan bisakah mereka menghadapi Mak Rompang di kemudian hari? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.